Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأن خشب مسند يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم وقتلهم الله أنى يؤفكون

jenengan menangi sak rekaat. Imam salam sampan karur sekantun nerusake sak rekaat. Sedape menangi sak rekaat. Nek ora menangi sak rekaat, contone imam wis tahiyat. Sampan lakek teko toto-toto takbir terus nututi rekaat. Berarti sampean nututi tahiyat, berarti sampean boten menangi sak rekaat. Imam salam sampean kedah nerusake petang rekaat, jadi sholat duhur. Tapi niate tetap sholat semua, mergo nalika takbiratul ihram imame sholat semua. Iki endah iki. Niate sholat semua, tapi terus no petang rekaat jadi zuhur. Hadisipun man adraka rak'atan min sholatil jumu'ati wa ghairiha fal yudif ilaiha ukhra wa qad tammat sholatuhu. Sing menangi sak rekaat sholat jumu'ah lan liyane karek nerusno karine wis dianggep sampurna sholate. Iki perlu kula terangake, kadang-kadang sok jarak paham yang menangi tahiyat nerusno rong rekaat ora sah. Nomor loro, jaman Kanjeng Nabi sholat semua lan sholat riyoyo, sholat semua lan sholat riyoyo iku disentral nang kota Madinah. Jadi sak Madinah ku jumatan meng siji tok. Nah, niku Kanjeng Nabi nek nuju sholat riyoyo pas dina semua. Diterangake dengan hadis an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Aida summa rakhasa fi jumu'ati wa qala man syaa an yusalliya falyusalli. Nek nuju sholat semua pas hari raya, padha uga hari raya Fitir tanggal 1 Syawal atau hari raya 10 Zilhijjah. Niki kula terangake tambahan-tambahan sebab dosa salah paham lan mahabi hadis. Mangke hadise kula waca, kula terangake. Jumatan jaman Kanjeng Nabi lan hari raya di sentral satu tempat nok Masjid Madinah. Kanjeng Nabi ngendika, wong-wong sing isih iso sholat jemaah wajib sholat. Man syaa an yusalliya fal yusalli. Niki asbabun nuzur, sebab temurune. Nek kula nerangake situasi Madinah, mungkin sing dereng nate haji ra paham. Saiki tak contohnya nak Kudus wae. Upamane dina jemuah pas hari raya Kanjeng Nabi nak simpang tujuh, upamane wajib simpang tujuh. Hari raya biasane ditindakake kira-kira jam pitu, kadang-kadang setengah pitu. Langatan iki sahabat-sahabat sing omahe adoh. Ana sing omahe colong, ana sing omahe babalan. Nek sing sugih-sugih numpak unta, numpak khimar, numpak piwet. Sing ra duwe mlaku. Bayangke. Upamane sedulur sahabat mau omahe colong. Orang duwe termasuk sahabat sing miskin. Teko calo bar subuh mlaku ring simpang tujuh, 18 kilo. Coba bayano pirang jam. Upamane tak gawe rong jam. Bar subuh jam 5. Tutup simpang tujuh, jam pitu. Terus gerekake sholat id, sholat hari raya. Upamane tak kaya gampang-gampangan sak jam. Jam bolu, rampung. Terus kepetuk konco-konco, berjabat tangan, salaman. Setengah songo. Mulai rencolo, rong jam, tutup colo setengah 11, terus sarapan, sarapan. Terus jam 11, balik ring simpang 7, kira-kira. Tutup simpang 7, jam 1. Jumatan wis rampung. Lajeng Kanjeng Nabi ngendika, "Man syaa'a an yusalliya falyusalli." Sing isih iso sembahyang tetep kudu sembahyang. Dadi sahabat-sahabat sing omahe prambatan pamane. Ya. Balik ning simpang tujuh iso. Sing omahe rendeng, sing omahe jekulo sakit, sing omahe babalan, sing omahe cala ora iso. Ngono wae Kanjeng Nabi ning ngendika, "Man syaa'a an yusalliya falyusalli." Sing iki iso salat Jumatan, wajib Jumatan. Iki hadise. Nomor kali hadise, "Man syaa'a ajza'ahu anil jumu'ati wa inna mujammi'un." Sing ra iso Jumatan wis ora usah Jumatan, ning aku tetep Jumatan. Wa inna mujammi'un, Kanjeng Nabi ngene, aku tetep Jumatan. Langatan ini wonten ingkang salah paham, nek ana Jumatan dina riyaya, Jumatane prei. Niku mboten enten hadis sing nerangake Jumatan prei, mboten enten. Niki kula terangake liwat pengajian. Soale kula bertanggung jawab benjing teng akhirat. Dadi pamane sing dorak Jumatan dikenake keharaman. Kula benar pun kula terangake teng masjid Menara Gusti Agung. Kula ngoten saksine sing durak ngantuk. Lah ngoten saksine sing ora ngantuk. Niki. Nggih. Pun kula terangake jaman Kanjeng Nabi Jumatan lan hari raya di sentral. Jadi hadis iki dina wis ora mlaku. Sebabnya apa? Iki dina Jumatan pirang-pirang menara ana Jumatan, damaran tonggo kampung ana Jumatan. garda lem ana Jumatan, simpang tujuh ana Jumatan, kliwon ana Jumatan. Dadi wis ora ana ora kanggo hadis iki wis ora mlaku ya. Mila kelelengake ora ana Jumatan prei niku mboten wonten. Ya, senajan Jumatane pas dina dira riyaya, riyayane malah upamane ana wong milih salah siji. Milih salah siji, malah kula anjuri sing Jumatan wae. Riyayane apa mau ora, ora apa-apa. Mergo salat hari raya hukume sunat muakkad. Jumatan hukume wajib. Ya. Iki niku terangake. Lajeng sak desa sak wilayah nganakake Jumatan nganti kadang-kadang rong panggonan. Kena tahora niki perlu kula terangake. Upamane daerahe sampean desane sampe mboten Jumatan. Terus nganakna Jumatan maneh rong panggonan kenging napa mboten. Niki kula terangake tamben-tamben. Kena nek wis netepi salah sijine patang syarat. Nek wis netepi salah sijine syarat papat, salah siji. Nomor siji, antara masjid loro keletan kali gede. Tak baleni pisan kas. Antarane masjid loro keletan kali gede. Sing disebut kali gede, nek banjir ora iso diseberang. Aja nganti lucu, nek sat bisa dia ngono kok mbok kandhane apa lan. Dadi ngomong mantek aja lucu. Nek banjir ora kena diseberang. Iku kali gede. Keletan kali gede. Kengeng jamal Jumatan punjul ko siji. Jadi nomor kali masyarakat tukaran antarane blok barat dan tukaran ora iso disatukan. Jadi kengeng nomor tiga masjid sing wis ana jamaahe wis utah. Kebak masjidnya wis kebak sing sholat nganti utah. Utahe ora kena utah digawe. Utah digawe piye? Sing baris nak njuru dikosongi kudu nak njaba kabeh iku jenenge utah digawe ora kena. Jan bener-bener utah. Niki nalika masjid Kaujan ngene Masjid Dayi Ma'ruf Irsyad arep nganakno Jumatan kula teko kan aja kesusu kowe supaya Jumatan nak menara tak jaluk paling sithik wong lima nggo nak tengah nak kidul nak lor nak mburi nak ngarep. Masjid menara sing jamaah wis utah tak durung. Kowe le jamaah Jumat nak menara aja pengpisan. Mergo nek pengpisan nek pas ana penziarah. Tak kon ping telu. Saestu tiyang gangsal bloken jamaah dan menara. Bener-bener jamaah Jumat masjid menara wis utah. Kata. Ayo nek wis yakin iki tanggung jawabmu besok nang akhirat, aku mau nerangake hukum. Terus ngalake Jumatan kene. Ndang kau jen kilen kali gelis. Saat ini Jumatan pun puji-puji. Nanti nak murya, pun nonton Jumatan nak murya. Nak dur gunung, pun nonton Jumatan. Mulanya alasan Jumatan di preake atau ana kemurahan, wis ora kangguh. Ini pun kula terangake bab kaifiat Jumatan lan nganakake Jumatan tunjul ke situ. Jadi siji keletan kali gelis. Keletan kali gede, keliru kali gelis. Keletan kali gede. Nomor loro masyarakat tukaran. Nomor telu sing masjid dike wis kebak. Masjid dike wis kebak. Terus nomor bapak berbeda paham. Saat ini suratul munafiqun. Suratul munafiqun madaniyatun ikhda asyrata ayatan. Surat munafiqun bangsa Madinah tegese temurune ba'dane Kanjeng Nabi hijrah. Ikhda asyrata ayatan, jumlahnya 11 ayat. Surat disebut Al-Munafiqun sebab nerangake tingkae wong munafik. Idza ja'aka al-munafiqun. Surat nerangake tingkae lakune wong munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'aka al-munafiquna tekalane teko ing sira Muhammad al-munafiquna sapa para wong munafik. Wong munafik nek sowan ring seliramu Muhammad kalu jo ngucap wong munafik lemune nasyadu nakseni kita innaka saestu jenengan la rasulullah sayaktiku utusane Allah kula yakin la nakseni jenengan iku utusan. Perlu dicatat sing diarani munafik. Wong munafik iku wong kafir jabane kaya wong Islam. Dadi jabane Islam tapi atine kafir. Kafir bus. Ya. Mboten kok kaya wong Islam sing nakis ya sembahyang kadang-kadang tapi ora munafik. Ana wong Islam sing rasa-rasa salat kuwi ana. Nek subuhan jam 7 tapi salat. Ya. Niku mboten munafik niku ya. Yang keset ngono ya. Dadi wong munafik santen atine kafir. Ya. Islame nangon dinggo tameng, dinggo aling-aling ben awake selamat, bandane selamat. Mergo direken wong Islam dadi ora diperangi. Anak dhewe nyata kafir kan diperangi. Nek ora perang dipateni. Jadi le eta eta Islam janggut tameng. Wallahu ta'ala kusya Allah ya'lamuku mudanani Allah innaka satemene sira Muhammad wa rasuluhu sakiku bener utusane Allah. Allah ngerti seliramu pancen utusan. Tapi wallahu ta'ala Allah ya syadiku nafsani syabba Allah innal munafiqina sa'dabani para wong munafik lakadibun syaktiku podogoro wong munafik sing do moro etok-etok nafsani kue utusan ugoro ayatnya dan ini hatine wong munafik do serik nalo. Nek ni sebabnya apa? Diwaca Quran ni. Quran diwaca para sahabat. Diwaca Wallah yashadu innal munafiqina lakadzibun. Gusti Allah nakseni wa munafik dogoro. Mangkel deh. Lanek nuju ngomongin ini. Wong munafik-munafik nyindir Kanjeng Nabi Muhammad. Quran iku jarene kitab suci. Kitab suci sing perlu dihargai. Kok isine kok nyindir-nyindir wong ae ngono iku mangkel nek. Wong Quran iku jarene kitab suci. Kok nyindir-nyindir wong. Ndelengarane ngono. Padahal nerangake jelase supaya do Islam sing tenanan. Ittahadu pakejawe sepawang munafek aimanahum yang bira-bira sumpai. Kok mati do sumpah-sumpah lido merlaake teko sowan deka jenabi mo. Gawe junatan ing tameng aling-aling. Kanggo ngrekso awake, kanggo ngrekso bandane, mergo direken wong Islam, awake selamat, bandane aman iku. Fasadku mongko ngalang-alangi sapa wong munafik an sabilillah saking jihad fi sabilillah. An sabilillah saking dalane agamane Allah. Innahum satemene munafik sa'a iku alek banget. Ma'apa barang kanu kang ana sapa munafik yak maluna kudung lakoni. Laku sing elek banget. Wong ngapusi, ngapusi Gusti Allah. Ngapusi Kanjeng Nabi. Atine jane kafir, etok-etok Islam. Ngapusi. Mula ngapusi ku elek banget. Dari kata mengkono lejo ngapusi. Disebut elek lakune. Dari kata mengkono-mengkono lakune munafik disebut elek. Sebabnya pokok disebut elek. Bi annahum kelawan sebab sak temene munafik amanu kudu iman lesane. Suma kabaru mongko nelido kafir atine. Fatubi'a mongko dipatri. Dicap. Ditutup. Ala kulubihim apa bira-bira atine. Atine dipatri. Jadi gak iso Islam. Waduh senengane nak kafir. Neng fahum layak fahuna mengkotai munafik orang ngerti sapa munafik yang iman. Sing diarani iman kubi enggak ngerti. Iman itu manggone no ati. Lendene ati ne kafir. Mulanya diarani orang ngerti arti iman. Iman manggone no atine. Islam laku lahire. Lah wong munafik kok nganti ngono, mergo wong munafik jaman Kanjeng Nabi niku. Wong iku dilalah suge-suge, gagah-gagah, ganteng-ganteng. Maca Quran ya fasih. Iki sing bingung to. Maca Quran ya fasih. Wong pancen wong Arab. Lha iku diterangno nang Quran. Wa idza ra'aitahum lan tekalane ningali sira Muhammad hum ing para munafik nek mbok delok bawaane tuk jibuka mongko menarik ning sira ajamuhum apa pira-pira prawaane nek delok prawaane gumun gedhe dhuwur ganteng fasih iki munafik. Wa iya kulu lalamun do ngomong-ngomong munafik tas nak mongkon mesti ngrungok nasirah li kaumihi marang ucapane. Mergo napa? Fasih. Maca Quran ga iso. Fasih. Sangka gede dure ka'annahum khusyubum musannadah. Kaya-kaya sak temene wong munafik. Delok gagah-gagahe. Khusyubun kupira-pira kayu gelugu musanna datun kang semende kaya gelugu semende buah-buah-buah ganteng-ganteng nek pidato kepenak jika anlahum khusyubun musanna dat mulanya para sahabat itu sana bingung kadang-kadang dijak bareng di masjid. Wong munafik itu carane ngeroyok barisan pertama nak burine imam, nak burine Kanjeng Nabi. Jadi sahabat-sahabat itu orang ngerti. Nek sing dijak bareng mau munafik mboten ngerti. Ngertine iku nek wis ana ayat Quran temurun utawa Kanjeng Nabi sing nudingi. Kau munafik, ngono. Kanjeng Nabi didawi Gusti Allah Muhammad sing munafik kon lunga. Dadi Kanjeng Nabi ngadet nudingi munafik-munafik niku. Para sahabat nembe pirsa. Ya sabuna podo nyono-nyono sapa munafik kula sehaten ing saben-saben gemboran. Nah, gemboran sing dimaksud keterangan-keterangan sing nyandak-nyandak munafik. Alaihim ing atase para munafik. Dadi sing diwaca para sahabat ngenani munafik niku duwe penyana iku bener. Jadi sedhehe gemboran contone kaya nek ana keterangan-keterangan liwat dawuh Quran disampaikake wong munafik tersinggung kena. Kuyane yasabuna padha nyono-nyono sapa munafik kula sehaten ing saben gemboran alaihim kumlarat ring munafik iki menawi sing dituju aku iki mesti ngono reti ku dicetakake isan humul adu utawi para munafik ku pancen musuh iki ditujuake nene para sahabat munafik musuh fahzaru fahzaruhum maka ngati-ngati ya sira Muhammad hum e munafik sing ngati-ati qatalahum muka-muka ngerusak ing munafik sapa Allah qatalahum muka-muka ngerusak ing munafik sapa Allah anna yukrakun kaya apa yuk fakul nabi syafi bila ake sapa munafik wis ana keterangan sing macem-macem kenapa isih domeng kok jorak gelem Islam sing tenanan apa sebabe iki nerake plat munafik Jadi wong munafik itu pancen bener-bener kafir. Ya. Nang ngene Quran innal munafiqina fid darkil aswali minan nar. Wong munafik ku besok nang ngene undak neraka sing paling ngisor. Innal munafiqina fid darkil aswali minan nar. Neraka sing paling ngisor nomor 7. Nerakane disebut neraka hawiyah. Ya, sakni sore penyembah berahala. Nek sing penyembah berahala, nerakane jahim. Penyembah berahala disebut wasani. Nek munafik sakni sore. Nah, wis kaya kene iki ya. Iki kula kepengin nerangake kebesaran jiwa Nabi. Kanjeng Nabi ya wis maca Qur'ane, ya wis ngerti nek munafik kaya ngene iku. Nanti welas asihe Kanjeng Nabi ring ngene wong kafir iku luar biasa. Kula jenengan mboten saged niru. Ya. Nalika kepalane munafik mati namene Abdullah bin Ubay bin Salul mati la putrane kelerasan bes Islam putrane namene podo karo bapake sing bapake ya Abdullah putrane Abdullah bapake mati Enggang putra sowan ing Kanjeng Nabi. Nah. Nalika sowan matur laporan ya Nabi bapak kula pejah. Mangke jenengan kula suwun rawuh nyalati. Ya, aku teko. Nyuwun rasukan rasukane jenengan kangge nglurupi bapak kula diweki padahal Kanjeng Nabi pun pirsa nek bapak iku munafik lan kepalane sing tau ndak wazina Bu Aisyah dadi lengko arakno ati Kanjeng Nabi wis luar biasa niku Kanjeng Nabi iso-iso diweki rasukane kangge nglurupi jenazah iki luar biasa. Jadi nek ana Quran wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ku bener-bener cocok. Nah, iki sak kula jenengan ora iso nglakoni. Terus miya saking dalan Kanjeng Nabi dalam kepaduk Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sahabat yang keras. Berarti tembuni ya Nabi. Rengawat Umar. Rengawat Sinten. Abdullah bin Ubay mati. Ampun. Sayyidina Umar kurang. Loh kok ampun. Abdullah bin Ubay. Bin Ubay. Niku pun diterangake tengene Quran. Indas kafir Sayyid jama'i namaratan istafir lahu awla tastafir lahum indas kafir jama'i namaratan falai yafir Allah lahum saban jaluk ke ngapura utawi mboten legane ngati sampean jaluk ke ngapura ping 70 Allah ora bakal ngapura intastaghfirullahum sab'ina marratan fala yaghfirullahu lahum Sayyidina Umar nanggo dalil niku ayate kula kesah apal jenenge ampun iku kanjeng Nabi sih madoni Umar dalam iku mau keterangane nek aku leng njaluk nang ngapura ping 70 Gusti Allah ora ngapura. Ana tak kunjuli. Niki lho sing luar biasa. Angge kula mboten ngerti rene. Ayo mulane. Mulane. Dadi leng njaluk nang ngapura dipunjuli. Mergo catatane Quran, nek leng njaluk nang ngapura ping 70 Allah ora bakal ngapura. Nek ping 70, ana dipunjuli, kan dong ana keterangan. Lho niki kanjeng Nabi iso diselubuki, niki luar biasa, rahmatan lil alamin. Nah, terus kanjeng Nabi mangkat nanti dimuki lawang omae Abdullah, Jibril mandat. Jibril mandat. Nyampe ada jauh. Walatu salli ala ahadim minhum mata abadah. Walatakum ala kabri. Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa umkafasiqun. Muhammad. Seliramu aja nyalati wong sing mati selawase. Istilah Quran nek wong kafir iku ning arep mati selawase. Wala taqum ala qabrih, ora usah ning kuburane. Innahum kafaru billahi wa rasuli mergo do kafir wa matu wa hum fasiqun, nganti mati tetep fasik tegese kafir. Kanjeng Nabi lajeng wangsul pamitan karo anake Abdullah, aku rak pareng aku bali. Mbak Abdullah sahabat ngerti maksud kepada Sayyidina Umar. Ya kok kontin ya ora oleh hangge hangge hangge lagi dikini ke selagi endah ya rahmatan lil alamin luar biasa ya. Akan beriki kehan senter. Wa izaqi lalahum. Lantekalane diucapake lahum marang munafik. Ta'alau kodom reneo. Kau kodom reneo. Dia masuk Islam. Yastaghfir lakum. Mengkot bakal njaluk ake ngatura lakum marang sirakabe. Rasulullah isapa kanjeng Nabi. Kodom rene. Masuk Islam, tobat, diapura, lanti jaluk mengapura kanya Nabi. Nek nuju diucap pakai kaya menuk, lau waw ru'usahum. Lau waw mongkong dilo ake. Lau waw mongkong dilo ake. Sapa munafik ru'usahum ing pira-pira biasa. Bulan datang mengal sirai. Ru'usahum ing pira-pira biasa. Biasa di enggak na tegese rak gelem. Warai tahum lan ningali sirai Muhammad ing munafik ya sudduna kale. Menggo ake. Mengo ake. Mengo. Wahum kale. Munafik mustakbirun jomloto, jomloto. Gulune dienggokno. Sawa'un iku bodo. Alayhim ngatasemu munafik. Astaghfirullahaladzim. Apa ta jaluk ake ngapura sira Muhammad lahum ora munafik. Amlam tastaghfirullahaladzim. Apa ta ora jaluk ake sira lahum ora munafik. Mbok jalukno ngapura ora mbok jalukno padha la yaqirallahu lahum ora bakal ngapura sapa Allah lahum munafik. Jadi munafik mbok jalukno ngapura jak mbok jalukno padha wae Allah ora bakal ngapura. Nah, niki berarti wong munafik ku kafir. Inna Allah sadamne Allah la yahdi rabba kalnudhati Allah al-qumal fasiqin ing golongan fasik jadi masuk golongan kafir summa qala humul ladzina yaquluna bismillahirrahmanirrahim Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa ibadatik Allahumma arinal haqqa haqqa wa tunatiba wa arinal batila batila wa jugatina da dabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin.